Sekian kali engkau bertanya, sekian lama aku mendengar. Tiap kali kau tanya lagi, selalu tanya tentang cintaku. Harus apa? Harus kata apa lagi? Kata untuk yakinkan semua. Tiap kali kau tanya lagi, selalu tanya tentang cintaku. Harus apa? Harus kata apa lagi? Kata untuk yakinkan semua. Harus apa? Oh, harus kata apa lagi? Kata untuk yakinkan semua.